Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dapat memberikan pegangan kepada kita dan memberikan secerca harapan dan sinar kehidupan untuk menjalani kehidupan aktivitas kita ke depannya insyaallah. Dalam kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 194 surat Ali Imran juz ketiga yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ini adalah merupakan doa terakhir dari beberapa doa maksurat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat 190 sampai 192 sampai 194 ini. Jadi ada tiga doa di sini yang merupakan doa-doa maksur yang baik bagi kita untuk kita lantunkan di dalam doa keseharian kita. Nah, di dalam ayat 194 ini adalah merupakan doa penutup dari doa-doa terdahulu. Kita diperintahkan untuk mengucapkan Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika. Wahai Tuhan kami, tolonglah berikan kepada kami janji-janji-Mu yang melalui rasul-rasul yang Engkau utus kepada kami. Iya. Kalau di dalam keterangan terdahulu, maka orang-orang ulul albab itu adalah orang-orang yang cerdas secara spiritual dan juga secara akal dan emosional. Oleh karena itu, maka orang-orang ulul albab ini adalah orang yang mengerti bahwa di dalam kehidupan ini semua berjalan berdasarkan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada beberapa hal penting yang harus kita pahami bahwa walaupun takdir Allah menentukan, walaupun janji Allah dalam bentuk keadilannya itu adalah merupakan satu hal yang akan dia terapkan, akan tetapi ternyata rahmat Allah itu lebih besar daripada azab yang dia sudah janjikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan dosa. Oleh karena itu, terhadap janji Allah ini, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan bahwa innallazina amanu man 'amila salihan min 'amalin man yamin zakarin wal unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan beriman dan beramal salih, maka aku akan berikan kehidupan yang baik. Ini adalah janji Allah. Allah juga mengatakan di dalam keterangan yang lain bahwa innallazina amanu wa 'amilus solihati innalanudzi'u ajra man ahsana 'amala. Orang yang melakukan amal salih dan beriman dengan iman yang kokoh, maka tidak akan kami sia-siakan seluruh apa yang dia lakukan. Ini adalah merupakan janji Allah yang pasti benar dan pasti akan Allah laksanakan kepada orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Akan tetapi, tidak hanya itu saja, kita sebagai mukmin diharapkan untuk percaya dan yakin bahwa walaupun kita melakukan tindakan yang negatif, tindakan dosa dan maksiat, akan tetapi pada saat kita mau bertobat, maka keadilan Allah itu akan bertukar dengan rahmatnya yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu, Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah melantunkan suatu doa. Beliau mengatakan apa? Allahumma bil fadli la bil adli. Ya Allah, tolong berikan aku keutamaan-Mu, jangan Engkau tetapkan kepada aku keadilan-Mu. Artinya, dengan keadilannya Allah akan menghukum orang yang melakukan perbuatan dosa dan akan membalaskan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan. Akan tetapi, dengan rahmat-Nya, maka Allah akan mengampunkan dan bahkan membalas dengan ganjaran baik bagi orang-orang yang melakukan dosa dan mau bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan janji-janji Allah itu dapat kita realisasikan ke dalam kehidupan kita dalam bentuk pelaksanaan amal saleh dan juga amal-amal kebaikan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah ada Ustaz Hanafi Ismet dan juga Ustaz Jenal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 194 dari surat Ali Imran ini menarik untuk kita cermati, apalagi kalau kita memahami bagaimana ulil albab ini meminta apa-apa yang telah dijanjikan Allah kepada para rasulnya. Iya. Jadi ada dua pengertian perantara rasulnya. Kalau perantara rasulnya berarti semua yang dijanjikan atau yang tertuang di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan Nabi Muhammad dalam hadisnya. Tetapi ada juga ada janji khusus yang diberikan Allah untuk para rasul. Jadi kita melihat apa janji khusus Allah untuk para rasul itu, apa ciri khas yang diberikan Allah pada rasul tapi tidak diberikan oleh selain rasul. Nah ini mungkin permintaan yang tidak berlebihan disampaikan oleh ulil albab. Kenapa? Karena dia cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, cerdas juga secara logika. Maka dia meminta orang yang paling baik di muka bumi ini, dia pun mendapatkannya. Iya. Tidak mendapatkan, tidak menjadi seperti Rasul, paling tidak dekat-dekat Rasul pun jadilah. Iya, bau-baunya pun ada. Bau-baunya pun jadilah. Nah, apa yang dijanjikan Allah pada Rasul? Kalau kita lihat apa yang kita sampaikan dalam apa yang kita pernah baca di tafsir Sa'rawi ini, maka kita menemukan dalam surah Al-Baqarah itu janji Allah kepada Nabi Ibrahim. Iya. Kalau kita ambil, dia adalah bapak para rasul. Iya. Nabi Ibrahim dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Iya. Jadi yang diminta para ulil albab ini karena dia cerdas, nampaknya dia layak menjadi pemimpin. Betul. Dia minta satu, bagaimana ya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa menjadi pemimpin bukan karena saya ingin harta. Tapi karena saya ingin menjadi khalifahmu, menjadikan saya ini tambuk tanggung jawab dengan kepemimpinan ini untuk melanggengkan peribadatan di muka bumi ini. Nah, maka ada doa orang yang cerdas itu, orang ulil albab itu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun, secara pribadi. Lebih dari itu, waja'alna lil muttaqina imama. Jadi orang yang cerdas itu menginginkan jadi pemimpin, kalau tidak dalam komunitas luas yang bisa mengatur dalam besar, paling tidak dalam lingkup yang kecil. Betul. Imam bagi para orang-orang yang muttaqin. Iya. Ini adalah permintaan dari orang ulil albab. Karena apa? Karena kalau dia bisa berbuat baik di hadapan orang-orang berbuat baik dan mengarahkan orang berbuat baik, watawafana mal abror pada ayat sebelumnya, maka itu adalah hal yang positif yang diinginkan Allah dan hal yang positif yang berlaku pada diri para rasul, dan itu juga lah yang diminta, yang diharap oleh orang ulil albab tadi. Masya Allah, menarik sekali ini para asatiz, saudara pendengar yang berbahagia. Ternyata apa yang diminta oleh umat ini kepada Allah adalah sama dengan apa yang diminta rasulnya kepada Allah, agar hidup di dunia ini menjadi begitu aman, kedamaian terukir, keadilan ditegakkan, dan tidak ada kehinaan pada hari kiamat. Saya melihat apa, bila suasana kondisi kehinaan di dunia, maka tak jauh-jauhnya di akhirat itu. Sebab Allah mengatakan, "Idza la azaqnahum dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat." Kalau mereka tidak melakukan sesuatu kebaikan, menjaga amar ma'ruf dan munkar, menegakkan keadilan dan Islam, maka akan kami berikan kepada mereka sebuah bencana. Apa itu? Di'afal hayat. Ya. Hidup yang hina. Di'afal mamat, kematian. Mamat ba'dal maut juga kan. Yang setelah mati juga hina. Ya. Itu kehinaan di akhirat. Maka begitu diminta, apa bahasanya, kepemimpinan itu haruslah milik umat Islam. Supaya apa? Dapat mengaktualisasikan peran khalifah itu dalam kehidupan yang nyata. Ya. Ingin menegakkan keadilan. Jadi melayani dan memimpin. Ya. Memakmurkan. Memakmurkan. Kemudian supaya hal ini juga terlanggengkan pada hari kiamat. Iya. Tidak ikhzin, tidak al-khizyu. Iya. Tidak mendapatkan kehinaan pada hari kiamat. Nah, mengenai ayat yang terakhir, innaka la tukhliful mi'ad, ini adalah sebuah optimisme yang sangat besar. Iya. Ya, ini berangkat dari sebuah kedalaman akidah. Kita saja tidak ingin merubah janji kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada teman, kepada yang lain-lain. Konon lagi Allah, pasti dia tidak akan pernah merubah janjinya. Dan ini merupakan sebuah penguatan bagi nilai akidah kita. Iya, benar. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita laksanakan, yang kemarin kita kaji ada tentang amal yang paling kecil pun, jangan takut. Tidak, Allah tidak akan menyia-nyiakannya karena dia tidak menyalahi janjinya. Ini luar biasa ya, ini sebagai sebuah sugesti yang sangat hebat. Ini melebihi SQ, melebihi sugesti-sugesti yang lain, saya pikir. Benar, training-training yang lain itu biasalah. Tapi kalau ayat ini luar biasa sih. Ya. Karena ini gak adalah kalamullah. Betul, kalamullah. Iya, terkadang kita heran, ternyata di dalam kehidupan ini manusia itu kalau dijanjikan sesuatu oleh orang yang punya posisi yang lebih tinggi, maka dia seakan-akan sangat senang dan pasti percaya. Iya. Misalnya dapat janji dari wali kota untuk bisa naik haji, wah ini bukan main senangnya, dan percaya betul itu pasti akan terlaksana. Iya, walaupun mungkin belum tentu, mungkin masuk APBD nanti atau bagaimana atau iya. Bagaimana? Nah, bagaimana kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan janji itu? Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak sekali-kali akan pernah menyalahi janjinya. Jadi ini adalah suatu apa yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi tadi merupakan gambaran optimisme seorang muslim akan kebenaran janji Allah yang akan Allah terapkan kepada manusia. Dan kemudian ada hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa seorang muslimin itu melalui lantunan doa ini diharapkan untuk memiliki rasa harap dan rasa takut di dalam dirinya, ya. Rasa raja dan khauf ini harus kita tanamkan. Kenapa? Karena mungkin kesalahan kita selama ini adalah kita tidak bisa membedakan antara kapan kita harus takut dan kapan kita harus merasa optimis, ya. Terkadang los saja gitu. Doa kepada surga menganggap dirinya pasti masuk. Ketika doa tentang neraka dianggapnya orang lain yang pasti masuk ke dalam neraka, dia nggak masuk ke situ. Ya, na'udzubillah. Mungkin perbuatan yang dilakukan oleh sahabat dengan menangisnya mereka karena merasa pada saat mereka berdoa tentang surga, mereka merasa jauh dari surga itu. Bahkan ketika mereka berdoa tentang takutnya azab kepada neraka, mereka merasakan, mereka sudah merasakan rasa api neraka itu, sehingga akhirnya yang timbul adalah semakin kokohnya keimanan di dalam jiwa itu. Ya, jadi inilah mungkin beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mungkin ada tambahan lain, Ustaz? Iya, kalau kita lihat ayat ini juga, jadi suatu hal yang menarik, doa ini adalah Rabbana wa'atina ma wa'attana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami, baik itu semua yang tertuang dalam Al-Qur'an ataupun apa yang diminta oleh para rasul. Itu adalah doa pertama. Yang kedua, janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Ini juga terkait dengan doa sebelumnya. Dan yang ketiga adalah sugesti yang kata Ustaz Hanafi tadi, innaka la tukhliful mi'ad. Ini juga adalah merupakan sugesti supaya apa yang kita idam-idamkan sebagai seorang ulil albab tadi dapat terrealisasi pada diri setiap individu. Jadi suatu hal menarik bahwa ulil albab itu bukanlah orang yang cerdas yang sudah mencapai gelar doktoral saja, Ustaz. Artinya semua mukmin itu bisa. Cuman satu catatan penting, bahwa apakah dia mau menggali, mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya. Ulil albab tidak mungkin tercapai kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran. Maka ada orang mengatakan di dunia, saya cendikiawan muslim, saya lah ulil albab. Apakah Anda pernah membaca Al-Quran? Alhamdulillah sampai sekarang saya belum khatam Al-Quran itu. Nah, ini adalah suatu harapan yang besar, tapi harapan itu tidak boleh tidak dilalui dengan proses. Seseorang boleh bercita-cita mau menjadi seorang yang haji, tapi kalau tidak mulai sekarang menabung, bagaimana dia bisa berangkat haji? Jadi ada namanya kata Ustaz Perdana, ada usaha dan doa. Begitu juga menjadi cendikiawan muslim itu bukan berarti dia jauh dari Al-Quran kemudian dia mengatakan Al-Quran ini adalah apa? Itu adalah ciptaan manusia. Itu tidak relevan. Itu bukan cendikiawan muslim, bukan ulul albab. Sebenarnya begini, Ustaz, kalau menurut saya, kita ini semakin tinggi ilmu misalnya, itu tidak akan pernah lepas dari bimbingan Allah seharusnya. Seharusnya. Ya, artinya okelah, kita sepakat bahwasanya rasionalitas itu harus dikembangkan. Iya. Tapi kalau rasionalitas yang keluar dari jalur-jalur kemapanan Al-Qur'an, itu bahkan akan menjadi kebodohan, saya pikir. Iya. Kenapa? Sebab kalau Al-Qur'an kita pegang, Al-Qur'an jelas apa tujuannya, yang diinginkannya, dan tergambar secara jelas bagaimana masyarakat yang ingin diciptakannya. Yeah. Nah, sementara kalau kita melihat para penggagas-penggagas rasionalitas ansikh, itu semuanya akan berujung pada itu tadi, ketidakberdayaan. Yeah. Artinya science for science, tidak ada rabbana ma khalaqta hadza batila, kan gitu. Artinya tidak ada ujungnya Allah. Yeah. Fakina azabana itu tidak ada. Tidak ada. Benar. Akhirnya ini yang kita harapkan sebenarnya, ketika Islam membangun sebuah peradaban, maka dibangun berdasarkan dua pondamen. Pondasi wahyu dan pondasi rasional yang sehat. Iya. Dua-dua akan berjalan seiring. Kalau tidak, atau wahyu saja tanpa rasional, maka ini akan menjadi momo. Iya. Kalau rasional saja tanpa wahyu, ini akan menjadi suatu kelancangan yang luar biasa. Kita tidak tahu bagaimana hancurnya dunia ini kalau hanya rasionalitas saja yang digunakan sebagai panglimanya. Iya, makanya ada hadis Ustaz Pardana yang berbunyi man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da, bertambah ilmu tidak bertambah keimanan dan petunjuk, maka yang ada adalah bertambah jauh dari Allah. Nah, inilah, ini kalau sudah bertambah jauh dari Allah itu bukan cendekiawan muslim. Betul. Se-Islam apapun dia, kalau bertambah jauh dari Allah, tidak mengakui firman Allah, prinsip-prinsip dalam Islam, itu namanya bukan cendekiawan muslim. Iya, atau mungkin dalam bentuk yang sampel yang lebih tepat lagi adalah sebagai seorang pemikir muslim, sebagai seorang sains muslim, maka hendaklah dia kembali kepada gambaran dan profil Rasul dan juga para ulama terdahulu. Artinya apapun ceritanya, tetap Rasul itu mengajarkan ubudullah wa la tusyriku bi syai'a. Tidak pernah Rasul mengatakan Al-Quran itu adalah kalam manusia dan sebagainya, hal-hal yang bertentangan. Mungkin sebagai penutup, ada sebuah kisah tentang bagaimana sebenarnya ulul albab itu adalah bukan hanya khusus bagi seorang ilmuwan saja, akan tetapi siapa saja bisa menjadi seorang ulama. Kisah tentang seorang ulama yang baru membeli budak hitam. Ketika sudah dibelinya, dia mengatakan, wahai engkau sudah menjadi budakku sekarang. Sang budak ini tertawa. Kenapa tertawa? Sudah gila, katanya. Tidak, tuan. Tuan bisa baca Al-Quran? Wabi tentu bisa. Tolong bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Sang budak ini kemudian menyampaikan komentar, sungguh indah kalam ini, sungguh indah pencipta kalam ini, dan mudah-mudahan aku akan dapat bertemu dengan keindahan pencipta kalam ini. Ya, gitu. Kemudian ketika malam, sang ulama tadi beranjak tidur, si budak siap-siap untuk salat. Tengah malam, ulama ini bangun, ditengoknya budak tadi sedang melantunkan doa. Ya, wahai Tuhanku, dengan cintamu kepadaku, maka masukkan aku ke dalam surgamu. Sang ulama bertanya, dari mana engkau tahu bahwasanya Allah cinta kepadamu? Si budak menjawab, buktinya adalah bahwa Allah memberikan kepadaku kesempatan untuk menghadapnya dan membiarkan tuan tidur saja, katanya. Subhanallah. Mungkin inilah penutup daripada kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Dan kembali lagi, seorang ulul albab tidak ansih milik para ulama, akan tetapi orang yang tercerahkan secara spiritual, emosional, dan juga rasionalnya. Mudah-mudahan kita dapat mencapai derajat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.